Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah Maya yang saya cintai, hari ini ada tiga jamaah Maya yang sekolah di Eropa, tepatnya di Jerman ya. Namun di Belanda, Adit di Jerman. Jerman, Gofur Belanda, Mas Yopi di Jerman. Jerman. Hari ini mereka bertiga mau apa namanya, semacam presentasi lah kepada Mbah Nun, dan saya kira ini juga bisa kita bagi kepada teman-teman semua, semoga bisa menjadi pelajaran bersama kita. Ini ada beberapa hal ya berkaitan pada desa perdikan, juga berkaitan dengan saya kira tesisnya Mas Gofur ya tentang Pranoto Mongso. Kalau Mas Yopi, saya banyak di arah tata ruang. Oke, okay, jadi tata ruang ini sebetulnya tata ulang atau tata ruang? Tata ruang. Ruang. Jadi kalau di jurusan planologi itu juga namanya tata ruang ya, tetapi lebih ke mengatur apa? Mengatur fungsi-fungsi. Bisa dimulai dari anu dulu nih. Sebenarnya bukan hal baru di Jogja ya terutamanya tentang perdikan itu. Perdikan ini kan sebenarnya kan desa-desa yang saat itu telah dimerdekakan oleh keraton ya, terutama dengan ciri-ciri bahwa desa perdikan itu adalah desa yang telah dimerdekakan untuk mengelola dirinya, kira-kira itu. Mungkin dari Mas Adit dulu nih. Ji. Silahkan Mas Adit. Ji. Matur nuwun Pak Toto, matur nuwun Mbah Nun kesempatannya. Jadi terkait dengan tadi yang perlu disampaikan Pak Toto terkait dengan desa perdikan, ini kalau dalam konsep saya pribadi itu kan desa yang sebenarnya negara atau kerajaan itu menarik pajak untuk melayani warganya, melindungi segenap semua yang ada di wilayah itu. Tapi karena wilayah itu sudah mandiri, maka dibebaskan pajak. Ya. Nah, sebenarnya kalau di Jogja yang pernah kita lakukan sudah lama, terutama di bidang air bersih, Mbah Nun. Jadi berangkat dari 2008 itu Jogja itu sudah memiliki Pamaskarta, paguyuban air minum masyarakat Yogyakarta. Bentuknya adalah seperti PDAM atau PAM yang dikelola sendiri oleh warga, meskipun dalam inisialnya atau pembangunan awalnya juga dari banyak pihak, ada yang dari pemerintah, ada yang kemudian dikolaborasikan dari dana warga sendiri, ada yang pure dana warga sendiri. Sebagai contoh di Pulau Jajar misalnya, masyarakat itu sampai menjual sapi untuk membuat akses jalan ke arah guanya sendiri. Lajeng di selanjutnya di Banyu Soco itu sudah sampai pengelolaannya itu tarifnya progresif Manu. Kalau dipakai untuk industri tarifnya per kubik sekian, kalau diekspor ke kecamatan lain misalnya di Palian itu harganya sekian, kalau untuk warga sekian dan lain sebagainya. Dan di Jogja sendiri itu sudah sampai 800 lebih PAMDES, paguyuban air minum pedesaan, yang bisa dikelola oleh warga sendiri. Nah, ini kan kemudian yang cukup menarik adalah hasil dari pengelolaan itu setelah dikurangi OM, operasional dan maintenance, itu bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lain, untuk pembangunan sekolah misalnya atau jalan kampung dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ kalau kita melihat fenomena corona kemarin itu kan sebenarnya adalah fenomena yang tepat untuk menguji apakah tesis kita selama ini benar atau salah, karena sebelum diuji kan tesis itu masih berupa hipotesa. Nah, kemarin itu yang saya lihat pribadi adalah beberapa tempat ada kenaikan pengangguran sampai 2,67 juta karena pandemi ini, kemudian orang kesusahan mencari makan dan lain sebagainya karena tidak mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Tapi di daerah tertentu, misalnya kalau kita sebut misalnya di Kasepuan Cipta Gelar atau di daerah-daerah seperti beberapa daerah di Bali, pokoknya ada satu yang menjembatani antar daerah-daerah tersebut adalah masih memiliki sistem pertanian lokal dan lumbung, sistem lumbung. Di daerah-daerah yang punya sistem lokal dan lumbung, itu justru daerah tersebut efek dari pandemi tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kondisi pangan dan lain sebagainya. Misalnya di Siptagelar yang lumbungnya bisa digunakan untuk beberapa tahun dan lain sebagainya. Nah, ini kan kemudian menggugah kembali kesadaran kita bahwa sebenarnya kalau dalam urusan pangan itu sama seperti yang terjadi di bidang air tadi, apakah bisa dikelolakan mandiri oleh masyarakat dalam bentuk lokalitas-lokalitas terkecil, dan kemudian sebenarnya dari berangkat dari fakta itu kan kita sudah mempunyai basic knowledge yang sudah lama sekali, Pak Toto. Jadi lumbung kita dari dulu di setiap daerah itu mesti ada lumbung dan ada bentuknya khusus secara arsitektural. Nah, itu kalau kita lihat di Jogja sendiri yang sistem lumbung itu, lumbung Mataraman sudah mulai berkurang, di Jawa Barat berkurang, di Nusa Tenggara juga dan lain sebagainya. Padahal pandemi ini menjadi bukti bahwa lokalitas yang sudah berjalan bertahun-tahun bahkan beratus tahun itu justru tahan terhadap pandemi. Nah, ini yang menjadi saya pribadi merecall atau memanggil kembali apa yang dialami oleh Kuba zaman dulu dengan Green Revolution-nya. Ketika Amerika sudah menghentikan pasokan pangan ke Kuba, Kuba dihadapkan dua pilihan. Bergerak untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri atau menjual komoditas lain untuk dibelikan pangan. Akhirnya Kuba memilih untuk Green Revolution, bertani organik, karena ada istilah organoponikos di sana. Terus kemudian justru Kuba bisa memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri, menjadi program nasional dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, itu yang ingin dalam saya share kepada Pak Toto, Mbah Nun, bahwa prinsip lokalitas ini kalau kita misalnya kawinkan dengan yang sekarang ada, misalnya dengan kebutuhan teknologi dan lain sebagainya, itu tetap dalam prinsip lokalitas dalam bentuk lumbung, saya kira kalau dalam menangani pandemi akan lebih berdampak yang lebih signifikan lagi. Sehingga masyarakat ketika mengatakan bekerja, itu semata untuk memenuhi kebutuhan di luar basic need-nya, di luar kebutuhan pokoknya. Karena yang seharusnya negara menyediakan kebutuhan pokok, ternyata dalam lingkup kecil misalnya desa itu sudah terpenuhi sendiri. Nah, itu seperti itu. Kalau di Jerman itu kan sudah jelas bahwa negaranya sudah sosialis sehingga pajaknya memang tinggi, tapi dari situ kebutuhan pangan, kemudian kebutuhan kesehatan, pendidikan sudah dipenuhi. Ya. Nah, kalau kita kan harus memenuhi sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira ini nanti catatan yang harus ditanggapi Mbah Nun ya, dalam pengertian bahwa perdikan juga berkaitan dengan apa kata dasar dari desa itu sendiri kan merdesa. Merdesa itu artinya sejahtera dan patut. Saya kira dua kata itu yang mungkin hilang ya di apa namanya saat ini, dan juga sebetulnya itu terkait pemikiran atau dalam nilai Ma'iyah itu sendiri. Sebetulnya kan Ma'iyah itu kan juga bahasa lain dari dua kosakata tadi ya, perdikan dan merdesa sebetulnya, bahwa hidup bersama atau nek sing jane sing tepat ya bahasa Jawa urip bebrayan itu Ma'iyah itu sebetulnya. Nanti seperti apa. Oke, sebelum itu mungkin bisa disambung aja dulu, bisa Mas Yopi dulu, silakan. Terima kasih Pak Toto. Kalau tadi Mas Adit berbicara tentang mungkin lingkungan desa sih. Jadi kita itu kan mungkin desa dan kota itu kadang ada dalam tanda kutip peyoratif makna, dalam artian desa itu gambarannya terbelakang dan sebagainya, sedangkan kota mungkin dengan penuh berbagai macam embel-embel lah istilahnya. Saya sendiri memahami kalau ketika saya memang lebih banyak di bidang perkotaan, desa memang lebih memiliki kemampuan untuk mandiri. karena dari segi lokasi kemudian kepadatan, artinya apa yang menjadi kebijakan dalam sebuah desa itu tidak selalu berefek langsung kepada tetangganya. Tapi ketika kita berbicara oleh perkotaan yang lebih padat, maka saya lebih cenderung membedakan desa dan kota hanya karena masalah kepadatan, bukan karena masalah di kota lebih lengkap atau di desa tidak lebih lengkap dari segi fasilitas dan kemudian kualitas pendidikan. Tapi ketika berbicara masalah perkotaan yang segalanya lebih padat, semuanya hidup berdekatan, skala kamardikan itu tadi bagi saya akan lebih pas ketika diterapkan dalam skala yang lebih kecil lagi, mungkin di skala RT ataupun RW. Karena yang sekarang saya sering amati adalah misalnya di Jogja sendiri, yang namanya dikatakan pembangunan di suatu daerah itu dalam tanda kutip ingin memenangkan daerahnya sendiri. Artinya dalam skala kepadatan yang istilahnya tidak bisa kita pungkiri itu orangnya setiap hari akan melewati batas-batas wilayah, ketika satu daerah kemudian punya ego sendiri untuk maju, maka di daerah lain itu mungkin ada rasa terancam ketika misalnya dalam tanda kutip kecamatan ini pengen ada inovasi ini sehingga lebih unggul daripada yang lain. Nah, saya lebih menitik beratkan kepada bagaimana sebenarnya sinergitas itu tadi dalam pembangunan yang kemudian masing-masing mungkin lingkup kecil itu tadi punya peran sendiri-sendiri, yang dia dalam satu kewilayahan yang lebih luas itu akhirnya memberikan output yang lebih mungkin maslahah lah istilahnya. Jadi kalau saya beratkan itu, kalau misalnya kota Jogja itu akan maju, pasti efeknya adalah Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan sebagainya juga akan maju. Sehingga majunya satu kecamatan ataupun kota ataupun mungkin bahkan provinsi tidak akan menjadi ancaman bagi tetangganya. Nah, tapi uniknya ketika kita sampai pada tataran aplikasi istilahnya mungkin ke tata wilayahan itu tadi, faktanya kita melihat mungkin istilahnya masing-masing daerah ini istilahnya jalan sendiri. Karena yang apa yang saya pelajari ketika saya masih di bangku kuliah, apa yang kemudian menjadi titik fokus pembangunan suatu wilayah itu harus mengakomodasi kebutuhan warganya. Sebagai gambaran, di Provinsi Jogja ini ada sekian mungkin kalau tidak salah 100 kampus lah. Dan itu persebarannya hanya di wilayah Sleman dan perimeter Ring Road. Begitu kita ke arah selatan sedikit ke Bantul atau mungkin ke timur bahkan ke Gunung Kidul, kita akan melihat kontras yang luar biasa. Jadi dari situ saja kita sudah melihat bagaimana ada ketidakseimbangan dalam persebaran mungkin katakanlah titik-titik ekonomi atau simpul ekonomi. Itu salah satu problem tata ruang dari aspek mungkin kerjasama. Hal lain yang juga mungkin sekarang agak kurang diperhatikan adalah keadaan alam wilayah di mana kota itu atau mungkin komunitas itu berada. Jadi kebutuhan manusia itu kemudian seakan-akan dijadikan legitimasi untuk mengoprak-oprak atau istilahnya menghilangkan lanskap dari keberadaan alam di sekitarnya. Katakanlah memang misalnya itu gunung, kemudian bagaimanapun dengan yang dianggap kemajuan teknologi sipil dan sebagainya, itu direkayasa demikian rupa sehingga kebutuhan manusia tercukupi. Nah, menarik, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang arsitektur sipil, orang sipil tapi dia juga banyak di bidang arsitektur dan juga kebudayaan. Beliau punya proyek untuk membangun di sebuah bukit. Yang pertama beliau lakukan adalah berkomunikasi secara spiritual dengan yang berdiam diri di situ, baik yang warga lokalnya maupun yang mungkin secara bisa kita bilang tidak nampak. Nah, hasilnya adalah di bukit itu tidak boleh dibuat bangunan yang istilahnya sampai mengeruk ke dalam. Hanya boleh sifatnya numpang. Maka yang dibangun adalah pendopo. Karena memang dari secara struktur relatif simpel, tapi juga dia secara mungkin teknologi bangunannya juga tidak kemudian sampai merusak lanskap dari bukit itu. Nah, saya melihat ini aspek yang menarik karena ini yang sering kita kemudian mungkin saya kurang tahu apakah perencana atau para beliau-beliau yang membuat RT/RW itu kurang melihat aspek ini. Termasuk mungkin kalau sekarang yang sedang ramai adalah banjir di Jakarta, begitu banyak perdebatan mungkin di media sosial yang hanya mengglorifikasi pada masa siapa ini sumber kesalahannya, ataupun ini di periode apa sebenarnya yang paling cocok solusinya. Tapi kita tidak pernah berbicara bahwa fenomena banjir ini sudah terjadi ratusan tahun sebelumnya, bahkan sebelum penduduk Jakarta sekian puluh juta sampai sekarang. Artinya pembangunan di perkotaan itu kemudian menegasikan kondisi alam yang memang sebenarnya harusnya menjadi faktor utama, dan atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia itu semua kemudian ya dikepras aja. Itu mungkin sedikit refleksi yang dari saya amati lah, dan kemudian juga keresahan saya bagaimana kadang permasalahan solusi yang diterapkan itu skala mikro pun keliru, dan kita belum berbicara pada skala yang lebih luas lagi, bahkan sampai kemudian ya itu tadi sinergitas antar wilayah yang sering saya sesalkan adalah seperti contoh Jogja itu, Jogja provinsi kecil dengan 4 kabupaten 1 kota, tapi nuwun sewu bagi saya kondisinya tidak seperti yang seharusnya saya bayangkan, dengan segala kekayaan kekhasan sosial budayanya, kemudian juga kewilayahannya. Saya rasa berjalan pada arah yang salah dan cara berjalan yang salah. Ya, seperti itu, Pak Toto. Oke, ini sekalian aja nanti Mas Gofur ya, jadi supaya Cak Nun cukup jangkep untuk mentadaburi maupun juga bisa mempertanyakan juga kepada Mas Adit, Mas Gofur dan Mas Yopi. Menarik sebetulnya ini kan ekosistem itu juga dipahami sekarang itu kan hanya air, angin, apalagi itu tumbuh-tumbuhan dan mungkin juga ada manusia di situ, tapi makhluk yang lain nggak dihitung di dalam pengertian ekosistem. Nggak ada. Padahal ono ning dianggap ora ono. Nah itu nanti juga bagian yang menarik sebagai pertimbangan kita. Nah ini Mas Gofur ini agak lebih jauh lagi ya tentang Pranoto Mongso yang tahu nih dari hasil studinya Mas Gofur ini apakah ini masih berlaku menjadi catatan orang Jawa atau juga sudah dihancurkan oleh situasi yang ada. Silakan Mas Gofur. Nggih, matur suwun Pak Toto. Sebenarnya ini diskusi saya yang kesekian di Kadipiro sejak saya pulang dari Belanda akhir tahun 2020 kemarin. Terus ada satu kesan bahwa saya di sini mempertahankan tesis saya ini lebih susah daripada mempertahankan di depan profesor saya yang ada di Belanda. Satu yang paling mengena di saya itu ketika saya kesini dan saya membawa istilah local knowledge, Mbah Nun itu langsung membantingnya dan kira-kira ada argumen seolah-olah kalau kita menyebutnya sebagai local knowledge, apakah kita nggak boleh di scale up menjadi universal knowledge kayak gitu? Apakah kalau Pranoto Mongso ada di Jawa, kira-kira apakah lesson learned atau best practices-nya nggak bolehkah diangkat ke United Nations Convention of Climate Change misalnya kayak gitu? Karena kita sedang berhadapan dengan cara modern science yang mereka itu punya tata baku, aturan yang ketat kayak gitu, sehingga waktu saya mempertahankan tentang gimana adaptasi Pranoto Mongso, saya juga berhadapan dengan fakta bahwa saya basis saya sosiologi, saya dididik oleh sosiologi UGM di S1, dan setelah itu saya berhadapan dengan profesor yang menyuruh saya untuk men-take down beberapa indikator Pranoto Mongso yang saya tidak punya asal-usul keilmuannya. Salah satunya ilmu tanah, yang kedua soal ilmu hama tanaman misalkan kayak gitu. Padahal dua hal ini ada di masyarakat dengan lebih dalam dan terus diperbaiki di masyarakat selama ratusan tahun. Yang ingin saya katakan adalah ilmu Pranoto Mongso ini tercatat atau tidak, sifatnya dinamis di masyarakat. Bahwa di Gunung Kidul dipraktekkan bertahun-tahun, berpuluh, beratus tahun, dan dari musim ke musim dia terus disempurnakan. Saya pernah mempresentasikan hasil tesis saya di satu seminar internasional. Lalu ada satu profesor dari sebuah universitas pertanian yang saya nggak usah sebutkan namanya. Saya langsung dibantah dengan pernyataan beliau bahwa iber-iber sekarang sudah tidak bisa menjadi indikator perubahan musim karena perubahan iklim telah menggeser beberapa paten dari makhluk hidup yang ada di lapangan, kira-kira kayak gitu. Dia tidak mempertimbangkan bahwa di masyarakat Gunung Kidul mereka juga mengamatinya, mungkin tidak tercatat di jurnal, mungkin tidak punya laboratorium, tapi secara kolektif masyarakat ini saling mengingatkan bahwa okay, di Tepus sudah ada tanda yang berbeda, kita sudah tidak punya tanda burung gagak yang bertelur karena burungnya sudah geser ke selatan, misalnya kayak gitu. Tapi mereka juga punya tanda yang lain. Jadi Pranoto Mongso ini punya beberapa indikator. Yang pertama tentang rasi bintang gitu. Saya banyak ketrigger diskusi Mbah Nun dengan Pak Manu kemarin di sini gitu. Ada banyak sekali masukan dari saya, meskipun harus kita akui bahwa dalam konteks keilmuan banyak yang harus dipilah lagi kayak gitu, karena lagi-lagi kita berhadapan dengan tradisional knowledge yang secara praktikum itu juga salah pilihan katanya. Kalau kita katakan perubahan iklim itu faktor yang menentukan, sekarang kita coba ingat bahwa pada awalnya Pranoto Mongso itu ada ilmu untuk sangkan paran, kita memprediksi masa depan dari pola yang sejak lama. Jadi bagi saya, kita mulai singkirkan penggunaan perubahan iklim, mungkin krisis iklim agak tepat sedikit, tapi bagi orang Jawa iklim juga terus berubah. Kira-kira mungkin ngoten riyen. Ya, ini penting ya bahwa Pranoto Mongso itu kan sebenarnya hasil risetnya masyarakat Jawa. Jadi yang jadi soal kan riset itu kan selalu hanya diakui sebagai produk perguruan tinggi lah, kira-kira begitu. Padahal Pranoto Mongso itu ya hasil dari riset yang dilakukan secara berabad-abad sebetulnya. Nah itu yang saya kira satu dokumentasi yang bisa saja akan hilang kalau kita tidak mencoba mentransformasikan lebih baik, dan saya kira betul itu. Nah itu juga ada asal usulnya, nanti mungkin Cak Nun bisa nanggepin ya, ada asal usulnya dengan bahasa sebetulnya. Dulu ketika Amerika perang dengan mana Vietnam ya, itu kan Vietnamnya kan menang ya, itu mergone wong Vietnam jarang sing iso bahasa Inggris, jadi ora iso guneman karo wong bule. Nah begitu bisa bahasa Inggris, mulai anu ngobrol toh, wah kok ternyata wong bule ya ono sing apik, nah mulai kalah ke Vietnam. Sama saya juga pernah punya teman yang bekerja di aborigin di Australia itu. Nah dulu dia ngajari bahasa Inggris. Nah dia menyesal betul, begitu orang aborigin mulai bisa bahasa Inggris, mulai apa daya pertahanan survival dirinya mulai. Nah ini nggak tahu. Monggo Cak Nun ini bisa diperdalam lebih. Ya, pertama mungkin itu sebabnya saya nggak bisa bahasa Inggris juga nggak bisa bahasa Arab, supaya saya tetap istiqomah dengan prinsip-prinsip hidup saya. Mungkin gitu. Ini saya dapat pembenaran dari kenapa saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya di Jerman Belanda 2 tahun tapi nggak bisa bahasa Jerman Belanda, itu yang pertama. Tapi itu setengah guyon aja ya. Yang nomor 2, ini kan semua ini calon sarjana utama nih. Ini tesis-tesis yang luar biasa, disertasi bahkan. Ya, yang sangat akademis, ilmiah dalam metodologi dan pemahaman modern barat. Nah, sementara saya kan posisinya jauh di pinggiran dari itu semua. Nah, saya kan melihat semua yang diomongkan tadi itu gini. Oh, ilmu-ilmu barat itu sangat syar'i. Sangat syar'i artinya administrasi pengetahuan itu sedemikian ketatnya, sampai detail, sampai tartil ya, waratiril Qur'ana tartila. Jadi ini orang barat ini, teman-teman pembelajar ini, para sarjana ini luar biasa syar'i, tapi kurang hakiki. gitu. Kalau saya pakai bahasa Islam ya, syari itu artinya pokoknya segala sesuatu diadministrasi sedemikian rupa, dipetakan dengan rupa sampai detail, sehingga ada pilah-pilah, ada fakultas jurusan, ada batas-batas penelitian dan seterusnya. Tetapi tidak setiap perilaku syariahnya ini didialektikakan secara dinamis dan progresif dengan hakikinya. Gitu. Jadi saya lagi itu sangat syar'i tapi kurang hakiki, sehingga pilihan metodologis atau dinamika pemahaman terhadap apa yang diteliti itu menjadi kurang torikoti juga. Jadi torikotnya menjadi tidak progresif juga. Maksud saya gini. Sekarang kita dari pendidikan, ya, dari pendidikan terus tata ruang di dalam pendidikan atau non pendidikan, kemudian apa yang berlangsung di dalam ruang itu secara musim siang malam. Jadi kalau sekarang ini saya kan berseliweran tidak karu-karuan, saya kan tidak siap dengan ini semua. Tapi pokoknya intinya gini, saya ambil prinsip-prinsip dasarnya ya. Kita berangkat dari Adit dulu ya. Tadi dicontohkan mengenai bahwa desa atau tanah pendidikan itu adalah desa yang dibebaskan dari kewajiban kolektif untuk bayar pajak dan seterusnya kepada kerajaan. Jadi ini kan urusan kemandirian. Jadi ini satu desa mandiri, tidak hanya pangan, tidak hanya kuliner, tidak hanya tanah, sawah, tapi tidak hanya air, tapi juga mungkin cara berpikir yeah. dan lain-lain, mereka mandiri. Jadi kalau ini kita tarik kan, seharusnya kan Indonesia sejak awal menjadi negara kesatuan, negara perdikan di yeah. Indonesia kan bagus banget. Jadi kita sama dengan misalnya Mangiran itu, kenapa tidak disukai oleh Mataram Keraton Jogja? Karena dia mandiri. Masalahnya di situ. Karena dia mandiri, maka kemudian direkrut dan diakuisisi untuk supaya tidak menjadi perdikan. Nah, Indonesia juga mengalami seperti Mangiran. Kita nggak boleh mandiri. Kita harus ngikut. Kita harus kalau dalam agama harus menjadi mukolit atau menjadi pengikut atau pembebek. Terus kita juga dijadikan konsumen, dijadikan pasar, dijadikan objek dan begitu. Nah, jadi saya membayangkan. Jadi kalau tanah perdikan itu kan aslinya satu, dia mandiri. Itu dari urusan material sampai non-material, sampai urusan jin dan bau reksa tadi itu. Itu mandiri gitu ya. Nah, kemandirian ini kan tidak disukai oleh yang lawannya kemandirian adalah penguasaan atau kekuasaan. Jadi setiap yang hidupnya itu tergantung. Yang hidupnya itu adalah berprinsip kekuasaan, maka dia tidak suka kepada orang yang mandiri. Guru yang hebat tidak suka kepada muridnya yang pintar kan gitu. Dan seterusnya itu terjadi di politik negara, globalisasi sampai di kelas, sampai di pesantren segala macam, sampai di dunia silat juga begitu. Jadi dari kemandirian tadi saya membayangkan, lah itu problem kita selama ini. Kita ini tidak mandiri sejak awal. Kita tidak percikan, tidak punya jiwa percikan sejak awal ketika bikin negara. Mestinya dulu Indonesia merdeka ini ya dengan kesadaran percikan bahwa kita ini bukan tergantung kepada dunia, bahkan kita menemukan bahwa dunia tergantung kepada kita. Sangat banyak hal yang sebabnya fisik. Kalau misalnya kita pakai prinsip Jawa ya, sandang, pangan, papan, jaran. Ini saya tambahin satu. Jadi satu, nomor satu martabat hidup kita berpakaian sandang, kemudian nomor dua pangan, kita harus bertahan sehat dan seterusnya. Kemudian papan, kita harus punya rumah, harus punya tempat tinggal, harus ada tata ruang yang benar. Kemudian jaran itu kan alat atau kendaraan untuk transportasi suatu tempat dari tempat yang sebelumnya kan gitu. Nah hidup itu kan cuma pada gitu. Itu kan tidak pernah menjadi apa ya, tidak pernah menjadi kesadaran pendidikan kita. Kita kan pokoknya langsung aja kita ngikut. Kita sama sekali tidak perdikan Indonesia ini kan. Nah, itu sebabnya maka segala macam ilmu atau pemahaman atau perencanaan atau futurologi mengenai tata ruang maupun mengenai pranata mongso menjadi tidak mandiri juga kita. Kita tidak mandiri. Jadi misalnya sekarang Jakarta banjir sudah beratus-ratus tahun, yang diomongkan adalah mencari kambing hitam, gubernur siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kacau kan begitu. Jadi mereka seharusnya kan banjir itu kan menarik mereka, memojokkan mereka untuk mempelajari tata ruang, ya, untuk mempelajari kita sudah mandiri atau belum, terus untuk mempelajari gimana siang malamnya, Kan kalau Allah menyatakan, kalau di Quran kan ada istilah fil laili wan nahar. Inna fi khalqis samawati wal ardi, di surat Al-Baqarah atau apa itu. Jadi Allah menggambarkan peran atau manusia itu sedemikian rupa dengan segala unsurnya. Jadi misalnya kalau sekarang ngomong tata ruang kan ruang sing dalam spektrum apa? Karena kita ini kan penikmat buah. Tapi kita hanya mempelajari buah, tapi tidak dengan mempelajari pohonnya, apalagi sampai daun, dahan, dan rantingnya, dan bunganya, segala macam. Apalagi mempelajari tanahnya, terus buminya, terus galaksinya, terus alam semestanya. Jadi tata ruang maksudnya apa? Nah, tata ruang itu kan sampai kepada pertanyaan yang paling mendasar. Kamu itu hidup bersama Tuhan, apa di dalam Tuhan, atau Tuhan dalam dirimu? Itu kan menentukan mindset berpikir. Apakah Tuhan itu di sana, ataukah di sini, ataukah kita ini yang di dalam Tuhan? Kenapa kita sebut ini Tuhan itu maha besar, maka kita rutin begitu ya. Terus kita berada di dalam Tuhan, atau gampangnya alam semesta ini di dalam Tuhan, ataukah Tuhan itu ada tempatnya sendiri, karena kita tidak bisa membayangkan di luar ruang dan waktu ya. Jadi kita mesti membayangkan kalau ada eksistensi, ada sesuatu atau makhluk, ada subjek, berarti ada tempatnya, ada ruangnya, ada kapan atau waktunya. Nah, kita selalu membayangkan Tuhan itu di dalam diri kita, apa kita di dalam Tuhan, alam itu tempatnya Tuhan, atau ke alam itu di dalam Tuhan. Kan ini kan sampai ke situ. Jadi mau ngomong ilmu perdikan, mau ngomong ilmu tata ruang, mau ngomong ilmu peran unsur-unsur, kan ditentukan dulu dalam kesadaranmu atau pengetahuan kawruhmu itu Tuhan di mana? Di dalam dirimu atau kamu dalam diri Tuhan? Sebab kalau sudah ngomong tadi, misalnya ada minta izin kepada bahwa reksonya, kepada penghuninya, tidak hanya penduduk manusia tapi juga penduduk makhluk-makhluk lain, itu kan tergantung kepada pengetahuan suatu zaman, suatu generasi mengenai di mana. Nah, kalau itu kita tidak bereskan, meskipun dia dinamis ya, tidak bisa kita tahu persis ya. Tapi kan itu kan dinamis. Loh, kalau Tuhan sebenarnya yang jadi subjek itu siapa dalam hidup ini? Yang bikin tata ruang siapa? Yang harus mandiri siapa? Yang menentukan siang malam siapa? Siang malam itu jadi ada dinamika perjodohan. Nah, perjodohan itu kan bisa siang malam, bisa laki-laki perempuan, bisa macam-macam ya. Ada hujan, ada kemarau dan rendeng gitu kan. Ketiga rendeng, ada musim semi, musim dingin, musim gugur, musim bahkan terus, kalau di Jawa ada bro. Setelah bro itu adalah harus istirahat kan. Ya. Nah, sekarang udah enggak ada bro. Ya karena kita mengurus hidup kita ini tidak mengerti koordinatnya. Ya. Kita tidak ngerti kita ini siapa, berada di mana, mau kemana. Seperti yang dia bilang tadi. Kan kita nggak ngurusin itu. Bagaimana sekarang Bu Andir sibuk nyalain Ahok apa Anies kok? Kan gitu. Kan mestinya kita cari, jangan-jangan memang keliru ini pengetahuan kita mengenai tata ruang, mengenai kemandirian Jakarta. Kenapa Jogja ini kok nggak banjir-banjir ini sekarang ini? Bahkan mungkin sampai waktu lama juga nggak akan banjir seperti Jakarta. Kenapa itu? Kan jawabannya ada pada ilmu tata ruang, pada Pranoto Mongso kan gitu. Pranoto Mongso itu nggak hanya soal siang malam, tapi semua gejala, semua sangkanparan, semua hulu hilir dari segala kejadian yang membuat kita merdeka apa tidak, merdekan apa tidak, membuat kita apa namanya menata penataan kita ya. Bagaimana kan tergantung pengetahuan kita terhadap koordinat kita ini ya. Lah kita nggak jelas koordinatnya. Wong kita ini nggak ngakui Tuhan. Kita mengakui alam dan kita kagum sama alam, tapi kan tidak mengakui penciptanya. Seolah kita ini kan kencing saja, tapi kita tidak bisa menjadwal kencing, tidak ada tahu bahwa kita tidak bisa menjadwal kencing. Misalnya kamu hari ini kencingnya mau jam berapa aja, di schedule, kan tidak bisa. Karena subjeknya bukan Anda. Subjek kencing dan beol itu bukan Anda. Mungkin memilih warung itu Anda. Tetapi asal-usulnya, hulunya, sehingga Anda memilih warung tertentu kan. Misalnya kalau siang ya gue golek tempe penyet misalnya, kalau malam ya gue golek mimi godok kan gitu ya. Itu kan ada asal-usulnya, dan kita kan tidak pernah memperjelas tata ruang hidup kita ini, sehingga kita tidak mandiri, sehingga kita tidak mandiri, sehingga kita sekarang terseret-seret oleh bermacam-macam ilmu yang saya sebut syar'i tadi itu. Nah, sementara di dalam kitab-kitab suci, terutama di puncaknya, di kelapanya, bro, ketika beluluk sudah jadi cengkir, terus sudah dijegan dan sudah jadi kelapa yang namanya Al-Quranul Karim itu, sudah ada itu Tuhan ngomong. Jadi perang atau mongsa itu berarti ikhtilaful lail wan nahar, berarti ada perjodohan di dalam waktu itu sendiri atau di dalam ruang. Dan muatan waktu dan ruang itu sendiri adalah perjodohan-perjodohan. Nah, perjodohan ini yang tidak diurus. Kalau Anda bikin negara itu jodohnya siapa? Oh, berarti ada rakyatnya, ada pemerintahnya, itu jodoh. Oh, ada manusianya, ada makhluk lainnya, ada tanah dan alam, itu jodoh. Oh, melebar lagi, meluas lagi. Oh, ada penciptanya, ada yang menuntun, ada yang dituntun misalnya. Ada Allahnya, ada Al-Hadi, ada Al-Muhtadi kan, dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya melihat ini ya, saya kira memang kita memerlukan pemahaman-pemahaman baru dan sarjana-sarjana baru yang modern, yang tidak hanya syar'i itu, tapi juga kembali ke hakiki dari syariat itu. Maksudnya syar'i itu gini, kan sangat akademis metodologis ya, Anda yang Anda lakukan ini. Itu kan syar'i namanya, itu syariat. Jadi kalau ngomong syariat itu jangan terus asosiasinya Islam. Syariat itu kan any apa, segala penataan itu namanya syariat. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ketika terus Tuhan mengatakan likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi itu ada satu transformasi luar biasa. Allah mengatakan bahwa wijha itu segala sesuatu, likulli wijhat, setiap wijha, wijha itu artinya segala entitas yang menghadap ke sesuatu arah dan mengarah ke suatu tujuan dan seterusnya, itu namanya wija. Itu ada muwaliha, likuli wijatin huwa muwaliha. Jadi ada, harus ada panduannya dan harus mengerti siapa yang memandu. Itulah. Kita ini seperti seniman ya, cari ilham tapi tidak pernah ngomong siapa yang ngasih ilham. Kamu nyari tapi enggak, makanya saya enggak pernah cari ilham toh. Saya memetik ilham karena saya tahu sumbernya. Saya tinggal ambil, tinggal yang diperlukan apa, latihan apa. Nah sekarang kan di seluruh dunia ada inspiration, itu born to be apa, itu gift ya. Dalam bahasa Inggris ada gift, tapi who give? Kan nggak pernah diomongkan. Siapa yang ngasih? Kok dibilang gift itu siapa yang ngasih? Lah terus hubunganmu gimana sama yang ngasih? Kamu kan cuma dikasih. Emang ada orang bisa menciptakan genusitasnya sendiri? Orang bisa menata kecerdasannya sendiri, orang bisa apa namanya menciptakan apa namanya semua potensi yang kemudian dia nikmati itu kan gitu. Oke. Okay. Nah, tidak pernah sampai di situ. Nah, menurut saya ini dunia Indonesia modern ini harus pelan-pelan menemukan kembali keperdikanannya dan mereka ini adalah guru-guru yang diperlukan untuk generasi sekarang dan yang akan datang menurut saya. Ya. Oke. Okay, jadi apa sementara itu bahwa perdikan atau kamardikan itu juga membutuhkan sebuah pranoto mongso ya, sebuah sistem ruang dan waktu yang seperti tadi sudah diungkapkan Pak Nun, juga termasuk bagaimana menata kehidupan lebih detail, termasuk ya, tadi ada tata ruang nggak bisa dilaksanakan kalau pelaksananya tidak punya kemandirian, tidak punya kemandirian dan tidak punya subjek yang benar-benar subjek, gitu ya. Meskipun adanya subjeknya adalah Tuhan sendiri, gitu ya. Tapi kan, gimana mau nata wong dia tidak punya, dia tidak perdikan, dia cuma provinsi atau kabupaten yang tergantung kepada pemerintah pusat. Jadi kan tidak bisa direncanakan tata ruang apapun. Satu tidak punya kemandirian, dua tidak mengerti, tidak pelajari peran atau mongso, tidak mengerti pergantian siang ruang malam, tidak mengerti pergantian musim, tidak mengerti gejala-gejala kalau hujan gimana, kalau panas gimana kan gitu. Jadi itu kan semua kita sudah ketinggalan zaman luar biasa, sehingga kita hanya hanya ikut beli buahnya Barat dan Cina kan gitu. Kita tidak pernah memikirkan sampai ke pohonnya, akarnya, tanahnya, buminya, sampai ke galaksi dan tata surya. Saya kira bukan kebetulan ya. Pilihan beliau terhadap ya. Tema yang diteliti dan dikerjakan itu kan sebenarnya kan berangkat dari penemuan kesadaran atau penglihatan tertentu dari zaman ini ya. Termasuk Indonesia, sehingga mereka menemukan hal-hal yang harus dipelajari kembali, mungkin dibenahi kembali dan diperbaiki bersama. Maka kita sekarang punya tiga poin zaman yang menurut beliau ini mungkin perlu dipelajari kembali, perlu kita perdalami ya. Oke, okay. Oke, para pemirsa semua, saya kira ini episode pertama ini yang nanti bisa kita perdalam lebih lanjut lagi. Terima kasih. Ini tadi kan harus mengkaitkan tiga. Nanti saya kira kita bisa perdalam khusus tata ruang, khusus percikan, khusus Pranoto Mongso. Karena itu ketiga-tiganya sebenarnya harus kita selami benar-benar dalam kesadaran Indonesia masa depan itu.